Al-Ustaz Abdullah Zain LCMA Hafizahullah Ta'ala telah berada di hadapan kita semua. Oleh karenanya kepada beliau, fa'alaihi falyatafaddal mashkuran ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan sore yang berbahagia kali ini kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali melanjutkan daurah kita untuk mengkaji kitab Qurratu Uyunil Muwahhidin yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahumullah. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wa'ala alihi wa sahbihi wa sallam, untuk keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah di daurah kali ini kita akan menyelesaikan kajian kitab ini yang tersisa 5 bab ya, yang terakhir. Dan semakin ke belakang ini kita akan semakin diajak untuk menyadari betapa dahsyatnya efek dari tauhid yang kuat, betapa dahsyatnya dampak positif dari akidah yang benar, bahwa ternyata akidah yang benar itu akan membuahkan perilaku yang baik, akan membuahkan etika dalam berbisnis, akan mempengaruhi etika dalam berpolitik, etika dalam berumah tangga, etika dalam berinteraksi antara murid dengan guru, antara kita dengan tetangga kita. Ana pernah menyampaikan hal itu dalam sebuah kajian judulnya Antara Akidah dan Akhlak. Mudah-mudahan masih ada rekamannya di YouFit atau di YouTube. Antara Akidah dan Akhlak. Jadi ternyata akidah yang benar, tauhid yang matang, itu akan membawa dampak positif dalam kita berbisnis. Sehingga kalau ada orang katanya sudah ngaji tauhid, tapi kalau berbisnis sering tidak menepati janji, ini berarti tauhidnya masih rapuh, tauhidnya belum kuat. Kalau ada orang katanya sudah ngaji, tapi masih sering bohong kepada suaminya, kepada istrinya, berarti ini tauhidnya belum kuat. Jadi tauhid itu, kalau betul-betul kuat, itu akan mempengaruhi dan mengubah perilaku seseorang. Kalau betul-betul apa? Kuat. Sehingga ketika kita menyaksikan ada penyimpangan dalam perilaku, entah itu perilaku dalam berbisnis atau berpolitik atau bermuamalah atau berumah tangga atau berinteraksi dengan masyarakat, salah satu penyebabnya munculnya perilaku yang menyimpang itu adalah karena tauhid yang tidak kuat. Andaikan tauhidnya kuat, matang, kokoh, maka dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala akan membawa perubahan dalam perilaku kesehariannya. Dari sini kita mengetahui kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu fokus untuk menanamkan tauhid, terutama di fase mana? Fase Mekah. Jadi Rasul SAW berdakwah ada fase Mekah, ada fase apa? Madinah. Fase Mekah berapa tahun? Sekitar 12 setengah tahun. Jadi beliau diangkat menjadi Rasul usia berapa? 40 tahun. Beliau diangkat menjadi Rasul di usia 40 tahun. Terus berdakwah, berdakwah, berdakwah, berdakwah, sampai saatnya beliau disuruh hijrah. Kemana? Ke Madinah. Saat disuruh hijrah ke Madinah, usianya berapa? Kok 60? 50? 52 setengah kira-kira. 53. Berarti di fase Mekah berapa tahun? 12 setengah tahun. Baru kemudian beliau hijrah ke Madinah dan wafat di Madinah usia berapa? 63 sekitar. Ya. Dengan hitungan hijriah. Nah, beliau ketika di Mekah itu awal-awal berdakwah fokus banget dengan akidah. Kenapa demikian? Karena ini pondasinya. Kalau ini sudah kuat, maka itu akan mewarnai perilaku keseharian seseorang. Berarti kalau perilaku keseharian kita masih jauh dari kata ideal, itu pertanda bahwa kita belum matang dalam bertauhid. Salah satu buktinya ada dalam bab yang akan kita pelajari hari ini. Bab nomor berapa? 62. Halaman 609. Ini berarti yang baru-baru belum pegang kitab, Ustaz ya? Belum. Ya. Coba yang baru angkat tangan. Masya Allah. Ya. Barakallahu fikum. Taib. Yang baru-baru tidak apa-apa mendengarkan ya apa yang saya sampaikan. Dan insya Allah saya akan berupaya untuk menyederhanakan materi dan ungkapan di dalam kajian ini dan sehingga bisa dipahami oleh mudah-mudahan mayoritas dari antum. Fadl, mana yaqra? Sesi pertama Khidir, ini Khidir. Yaqra. Bismillah. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa ghafarallahu lahu wa lana. باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه وقول الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. Nah, pertama etika dalam membaca ketika kita melewati nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan lupa untuk membaca salawat. Walaupun di sini tidak ditulis, ya Rasulullah SAW, Nabi SAW, walaupun di depan kita di kitab enggak ditulis Sallallahu Alaihi Wasallam, maka etikanya kita tetap mengucapkan. Sebagaimana kalau kita membaca nama sahabat, maka etikanya kita mengucapkan apa? Radhiyallahu anhu. Kalau laki-laki. Kalau perempuan, radhiyallahu anha. Kalau dua orang, radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhum. Ini etika ketika kita membaca nama sahabat radhiyallahu anhum. Babu ma jaa fi dhimmatillahi wa dhimmati nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam. Ini tentang apa sih? Bab ini bisa kita terjemahkan dengan menjadikan nama Allah dan nama Rasulnya sebagai jaminan. Menjadikan nama Allah dan nama Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebagai jaminan. Sebagai apa? Jaminan. Biasanya penggunaan nama Allah dan nama Rasulnya sebagai jaminan ini ketika kita melakukan perjanjian, supaya pihak yang melakukan perjanjian dengan kita percaya. Apa jaminannya? Ya. Kalau biasanya ya, kalau di lembaga keuangan jaminannya apa? Rumah, sertifikat, bangunan. Ya. Ini jaminannya adalah nama Allah. Saya berjanji akan menepati perjanjian ini. Jaminannya apa? Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, apa hukumnya kita menggunakan nama Allah ini sebagai jaminan? Mari kita lihat firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil yang pertama yang dibawakan oleh penulis. Wa qaulullahi ta'ala wa awfu bi'ahdillahi idza 'ahadtum. Penuhilah janji Allah apabila kalian berjanji. Ya, di sini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk memenuhi janji. Janji yang dimaksud di sini ada dua macam. Yang pertama adalah perjanjian dalam muamalah keseharian kita dengan orang lain. Perjanjian dalam muamalah keseharian kita dengan orang lain. Contoh misalnya perjanjian dalam bisnis antara si A dengan si B. Si A dan si B bekerja sama dalam bisnis. Si A yang menyuplai barang, misal, si B yang menjualkan. Kemudian agar bisnis ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka si A dan si B bikin apa? Akad perjanjian. Perjanjian bahwa si A akan menyuplai barang sesuai dengan spek yang sudah disepakati, pada waktu yang sudah disepakati. Contoh misalnya akan menyuplai ikan lele misalnya. Ya. Ikan lele dengan ukuran, di sini biasanya ikan lelenya seberapa? Seberapa? Berapa? Satu? Satu jari segini. Satu jari kaki, ya. Bukan satu jari ini, kecil banget ini. Ya, satu jari kaki misalnya. Setiap tanggal 5 misalnya. Misal. Maka harus menepati. Ya. Apalagi kalau misalnya di dalam perjanjian itu sampai menjadikan nama Allah sebagai apa? Sebagai apa tadi? Jaminannya. Ini jenis yang pertama. Yang dimaksud dengan janji di sini adalah perjanjian akad dalam keseharian kita dengan orang lain. Dan ini akadnya bisa dalam bisnis, bisa. Kemudian, Masya Allah, antum ini loh ketika masuk ke pondok ini, ada ini gak? Ada perjanjian gak? Ada. Perjanjian menaati peraturan pondok, ya, berjanji tidak akan nyimpen HP misalnya, berjanji setiap tanggal berapa bayar SPP? 10, ya, bayar SPP sebelum tanggal 10. Ini perjanjian seperti ini masuk di dalam perintah ini. Wa aufu bi ahdillah. Tepatilah perjanjian yang kalian bikin. Dalam dunia pendidikan. Tadi bisnis, pendidikan. Dalam dunia politik juga demikian. Ketika pejabat disumpah untuk menjadi pejabat. Di situ ada perjanjian. Gak akan korupsi. Gak akan menyalahgunakan jabatan. Perjanjian-perjanjian ini semuanya itu wajib ditepati selama tidak melanggar agama. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua, kata Syekh Shalih Al-Syekh, adalah sumpah. Apa? Sumpah. Kalau yang pertama itu biasanya kita dengan orang lain. Kalau yang kedua ini biasanya kita sendiri. Ya. Demi Allah. Anak akan bersungguh-sungguh belajar di pondok ini misalnya. Ini harus ditepati. Dan gak boleh main-main. Demi Allah. Anak akan setia kepada pasangan anak. Masya Allah. Ya. Apa maknanya Ustaz? Apakah maknanya enggak akan poligami? Apa seperti itu maknanya? Tidak. Emang antum udah nikah apa? Ya tergantung dulu janjinya apa. Kalau demi Allah anak akan setia. Maknanya adalah tidak akan selingkuh. Bagus. Ya. Tapi poligami kan bukan selingkuh. Ya. Resmi. Ya. Betul-betul ada akadnya, ada saksinya, ada walinya, bahkan mungkin tercatat juga untuk menjamin nasab atau kelanjutan dari anak yang dihasilkan tersebut. Jadi sumpah ini masuk di dalam ayat ini. Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum. Penuhilah, tepatilah perjanjian kalian dan sumpah-sumpah kalian. Dan ini perintah atau bukan? Perintah. Siapa yang memerintahkan? Allah. Dan teman-teman yang sudah pada senior, antum sudah belajar kaidah al-aslu fil amri yaqtadi al-wujub. Ketika ada perintah dari Allah Azza wa Jal atau perintah dari Rasulullah SAW, maka aslinya perintah itu menunjukkan bahwa yang diperintahkan hukumnya wajib untuk ditunaikan. Kecuali ada dalil lain. Berarti kalau kita membaca firman Allah wa aufu, tepatilah, maka menepati janji, menepati akad, menepati sumpah, hukumnya apa? Wajib. Apalagi kelanjutannya ayat tersebut apa bunyinya? Wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha. jangan kalian membatalkan, mengingkari, tidak menempati janji kalian. Ba'da tauqidiha, apalagi setelah kalian tegaskan. Entah itu dengan wallahi, demi Allah, atau tallahi, sama juga, atau billahi. Jadi bisa wallahi, bisa apa tadi? Tallahi, bisa billahi. Apalagi Anda, antum sudah menekankan, menegaskan dengan sumpah, maka tidak boleh dibatalkan. Tidak boleh dibatalkan. Dan nanti di dalam ilmu fikih ada pembahasan tentang kafarat. Ya, kafarat ketika orang sudah bersumpah, kemudian dia melanggar, apa kafaratnya, apa dendanya. Ini pembahasannya di ilmu fikih. Sampai di sini bisa dipahami? Tayyib. Uktubu. Ya, santri-santri yang baru, setiap kita membaca dalil, selalu kita bawakan wajhul istidlal. Dan ini harus ditulis. Sudah siap? Haram hukumnya, haram hukumnya melanggar akad perjanjian. Haram hukumnya melanggar akad perjanjian dan sumpah. Haram hukumnya melanggar akad perjanjian dan sumpah. Sebab itu pertanda. Sebab itu pertanda tidak mengagungkan, tidak mengagungkan Allah. Sebab itu pertanda tidak mengagungkan Allah. Coba diulangi. Ya, dibaca. Coba untuk perhatikan ya, Ahsanta. Haram melanggar akad perjanjian. Melanggar akad perjanjian. Ini muamalah atau akidah? Muamalah. Terus, tidak mengagungkan Allah. Ini akidah atau muamalah? Akidah. Jadi, rapuhnya akidah seseorang, itu akan berpengaruh kepada etika dia dalam bermuamalah. Jadi kenapa kok orang melanggar, kok ringannya sudah melakukan perjanjian, kemudian dia batalkan sepihak, tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama. Sudah bersumpah dengan ringannya, dia tidak tepati. Itu karena dia kurang mengagungkan Allah. Loh, apa hubungannya Ustaz sama mengagungkan Allah? Yang nyuruh supaya kita menepati janji siapa? Allah. Yang nyuruh Allah loh. Kita kalau disuruh sama guru kita, atau disuruh sama kiai kita, atau disuruh sama orang yang sangat kita hargai, kita hormati, kita takut tidak menepati perintahnya. Kenapa ketika yang nyuruh Allah Azza wa Jalla, sampai Allah tegaskan wa aufu, habis itu Allah katakan wala tangkudu, kok kemudian dengan ringannya, dengan gampangnya kita melanggar? Itu menunjukkan kita ini kurang mengagungkan Allah. Kalau kita mengagungkan Allah, sebelum kita membatalkan perjanjian itu, kita akan berpikir panjang. Karena kita khawatir, akan dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala manakala kita tidak menepati janji kita, melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Ini yang tadi Ana sampaikan di awal, bahwa akidah yang kuat itu berpengaruh kepada perilaku keseharian kita. Lanjut. Silakan buka halaman 610, dalil yang kedua. Ini panjang dalilnya. Ya. Tapi intinya nanti saya akan kasih tahu di mana intinya. Ya, Iqra. Siapa ini? Abis Khidir? Abista. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala. An Buraidah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza amara amira jayshin aw sadiyatin aw sahu bi taqwallahi wa man ma'ahu minal muslimina khairan faqala ugzu bismillahi fi sabilillahi qatilu man kafara billahi ugzu wa la tagullu wa la tawdiru wa la tumathilu wa la taqtulu walidan wa idza laqita aduwaka minal musyrikina fad'uhum ila thalathi khisalin aw khilalin fa ayyatahunna ma ajabuka faqbal minhum wa kuffa anhum thumma ad'uhum ila al-islami fa in ajabuka faqbal minhum thumma ad'uhum ila tahawuli min darihim ila daril muhajirina wa akhbirhum annahum in fa'alu dhalika falahum ma lil muhajirina wa 'alayhim ma 'alal muhajirina fa in abaw an yatahawwalu fa akhbirhum annahum yakununa ka'arabil muslimina yajri 'alayhim hukmullahi ta'ala wa la yakunu lahum fil ghanimati wal fai'i shay'un illa an yujahidu ma'al muslimina fa in hum abaw fas'alhumul jizyata fa in hum ajabuka faqbal minhum wa kuffa 'anhum فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم وإذا حصلت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه وَإِذَا حَصَلْتَ أَهْلَ حِسْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلَا تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ فِيهِمْ حُكْمُ اللَّهِ أَمْ لَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ. نعم. عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أمير جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. Ini bagi orang yang tidak mengerti bagaimana Islam hati-hati sekali dalam berperang. Kalau kita baca hadis ini, kita akan mengerti bahwa Islam itu tidak seperti yang dituduhkan oleh orang-orang kafir sebagai agama yang haus darah. Ya, emang vampir. Ya. Jadi orang-orang kafir menjelek-jelekkan Islam sebagai agama yang haus darah. Padahal kalau kita lihat di dalam sejarah umat manusia, yang paling sering membunuh orang-orang tidak berdosa siapa? Orang kafir. Coba aja lihat dalam sejarah. Hitler. Muslim? Bukan. Mussolini. Muslim? Bukan. Di Cina, orang-orang komunis. Muslim? Bukan. Coba aja dilihat sejarah. Ya, di Kamboja. Ya, pemimpin yang membunuh sekian banyak orang-orang yang tidak berdosa. Muslim? Bukan. Ya. Coba lihat. Mereka memutarbalikkan apa? Fakta sejarah. Justru Islam itu adalah agama yang paling tinggi peradabannya, bahkan sampai ketika sedang perang sekalipun. Apalagi di luar perang. Justru perilaku barbar. Perilaku apa? Barbar. Barbar itu ya tidak memiliki perang. peradaban. Perilaku barbar itu justru ada dalam perilaku orang-orang kafir, bukan dalam perilaku umat Islam, apalagi dalam ajaran Islam. Mari kita lihat sekarang. Rasulullah SAW kata Buraidah radhiyallahu anhu, kalau mengangkat komandan mau mengirim pasukan dalam sebuah peperangan, maka mereka akan dikumpulkan dulu oleh Nabi SAW. Kemudian dikasih nasihat. Sebelum berperang, diwanti-wanti diberi nasihat. Apa isi nasihatnya? Ughzu bismillah fi sabilillah. Berperanglah kalian dengan nama Allah dan di jalan Allah. Apa bedanya bismillah dengan apa? Fi sabilillah. Apa bedanya? Kata para ulama, bismillah fi sabilillah intinya adalah ketika berperang harus ikhlas dan harus sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Itu inti dari bismillah fi sabilillah. Apa intinya? Harus ikhlas sama sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Jadi ternyata ikhlas dan mutaba'ah itu juga dipraktekkan dalam berperang. Ya, bukan hanya dalam sholat, bukan hanya dalam berpuasa, bukan hanya dalam berhaji, termasuk dalam berperang pun ada ikhlas dan sesuai tuntunan. Ikhlas berarti berperangnya karena Allah, bukan karena fanatisme golongan, bukan karena fanatisme partai, apalagi fanatisme klub sepak bola. Terlalu remeh seandainya umat Islam bunuh-bunuhan karena fanatisme klub sepak bola. Nyawa terlalu remeh. Dan itu terjadi. Cuma gara-gara ada seorang salah kostum. Gak sengaja pakai kostum dengan warna yang berbeda dengan supporter sebuah klub sepak bola. Ya, katakanlah misalnya klub sepak bola A warna kaosnya hitam misalnya, misal. Ya. Kemudian ada orang nggak sengaja lewat di situ pakai kaos warnanya apa? Putih. Nah, kaos putih ini adalah klub musuh bebuyutannya si kaos hitam. Apa yang terjadi? Digebuki sampai mati. Ini kejadian nyata loh. Ana bukan cerita, tapi warnanya bukan hitam sama putih, warnanya lain. Kalau ana sebutkan antum akan mengerti. Ya, yang dimaksud adalah klub mana. Ya. Karena ada di antara antum yang masih jadi supporter klub sepak bola. Kok mau-maunya? Ya. Aneh bin ajaib. Main bola enggak? Ya, cuma jadi supporter. Ya. Sehat enggak, ya. Mendingan main bola sekalian biar apa, biar sehat gitu loh. Jadi terlalu remeh, nyawa muslim dipertaruhkan hanya untuk membela klub sepak bola, apalagi membela artis. Ya Allah, artis datang ke sebuah kota, nginep di sebuah hotel, para fansnya sampai rela tidur di pinggir jalan depan hotel. Cuma nunggu artisnya buka jendela. Dadah. Anak katakan terlalu naif. Dia itu gak akan peduli ente. Yeah. Gak akan peduli. Siapa yang mau peduli? Muslim gak pantas kayak gitu. Muslim gak pantas kayak gitu. Jadi, ughzu bismillah fi sabilillah, intinya perang itu harus satu apa? Ikhlas. Niatnya betul-betul li'i'la'i kalimatillah. untuk meninggikan, membela agama Allah. Yang kedua, harus sesuai tuntunan. Jadi perang itu gak boleh sembarangan. Dan ini sekaligus meluruskan isu yang dilemparkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab bahwa Islam itu agama teroris. Ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, mereka gak tahu ajaran Islam. Kemungkinan yang kedua, mereka tahu tapi benci ajaran Islam. Ada dua kemungkinan. Milih yang mana? Milih yang, maaf, bodoh. Atau milih yang benci dengan ajaran Islam. Ya jawab, enggak milih dua-duanya. Jadi perang itu ada ajarannya. Seperti apa ajarannya? Mari kita lihat. Kata Nabi SAW, qatilu man kafara billah. Perangilah orang-orang yang kafir. Dan itu nanti ada tahapannya sampai perang. Nanti akan dijelaskan dalam hadis ini. Berarti yang diperangi betul-betul orang kafir. Enggak seperti kapan itu, beberapa tahun yang lalu, ada orang ngebom di masjid. Ngebom di masjid. Kapan? Waktu sholat Jumat. Itu kan ajaib itu. Jihad kok bunuhi orang sholat. Dan yang sholat muslim loh. Sholat Jumat masa non muslim sih gimana? Ya. Itu katanya jihad. Sebelum ngebom takbir dulu. Na'udzubillahi min dzalik. Ughzu wa qatilu man kafara billah. Ughzu, berperanglah, wala taghullu. Taghullu itu artinya jangan nguntit harta rampasan perang sebelum dibagi. Apa nguntit? Nyolong. Ya, jadi ketika dapat harta rampasan perang, itu nanti yang berhak untuk menentukan si fulan dapat berapa, dapat apa, itu adalah Rasulullah SAW, pemimpin umat Islam. Wala taghdiru, jangan kalian berbuat curang. Ya. Wala tumathilu. Tumathilu itu artinya jangan memutilasi. Apa memutilasi? Memotong anggota tubuh. Jadi kalau misalnya ada korban dari musuh sekalipun, enggak boleh. Wah, udah mati, potong telinganya. Ya. Dan ini dilakukan oleh sebagian orang. Na'udzubillah min dzalik, saya dapat cerita saking bengisnya sebagian orang ketika berperang. Ini. Apa ini? Batok kepala. Korban perang yang sudah mati dipenggal, terus batok kepalanya diambil. Terus untuk minum kopi. Ini bukan ajaran Islam. Bukan ajaran Islam. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan antum malam ini bisa tidur. Ya. Kalau mau kamar mandi enggak usah temani teman ya. Masa udah santri mau kamar mandi, ah temani mau kamar mandi, malu-maluin aja. Santri penakut. Ya. Wala taqtulu walidan, jangan kalian membunuh anak kecil. Coba sekarang perang yang terjadi di Yaman, perang yang terjadi di mana? Suriah, perang yang terjadi di Palestina, perang yang terjadi di terakhir Ukraina. Ada enggak anak-anak yang dibunuhin? Banyak. Enggak sesuai dengan ajaran Islam. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Jangan bunuh anak kecil." Wa idza laqiya aduwaka minal musyrikin fad'uhum ila thalathi khisalin. Nah, ini yang anak katakan. Kata Nabi SAW, kalau kalian mau perang, ketemu dengan orang-orang musyrik, maka beri tiga pilihan. Jadi enggak ujuk-ujuk langsung dor-dor-dor-dor-dor. Langsung kirim drone. Enggak. Kasih tiga pilihan kepada mereka. Ya. Apa pilihan? Fa'ayyatuhunna ma'ajabuka faqbal minhu wa kuffa'anhum. Dari tiga pilihan itu, mana yang mereka pilih, terima. Jadi enggak boleh paksa. Pilihan pertama, atau kedua, atau ketiga. Apa pilihan yang pertama? Ud'uhum ilal Islam. Pilihan yang pertama, ajak mereka masuk Islam. Makanya antum perhatikan dalam buku-buku sejarah, ketika kaum muslimin akan perang, sebelum perang mereka pasti apa? Menawarkan Islam dulu. Baik-baik didakwai. Bahkan kalau belum ketahuan ini negeri muslim atau tidak, ditunggu waktunya azan. Waktunya sholat. Kedengaran suara azan enggak? Jadi enggak ujuk-ujuk sampai jam 12 malam langsung apa? Serang? Enggak. Tunggu subuh. Subuh ada suara azan enggak? Kalau ada suara azan berarti ini negara apa? Muslim. Yeah. Kecuali kalau sudah dipastikan itu bukan negara muslim. Itu lain masalah. Tapi yang pertama dilakukan adalah dakwahi. Ya. Ajak mereka kepada Islam. Fa in ajabuka faqbal minhum. Kalau ternyata mereka mau diajak masuk Islam, mau, maka terima. Maksudnya jangan perangi mereka. Tsumma du'uhum ila tahawwuli min darihim ila daril muhajirin. Ajak mereka untuk hijrah. Hijrah ke kampungnya kaum muhajirin. Maksudnya kemana? Ke Madinah maksudnya. Ya. Maksudnya ke Madinah. Terus emang apa keuntungannya? Wa akhbirhum annahum in fa'alu dzalika falahum ma lil muhajirin wa 'alaihim ma 'alal muhajirin. Seandainya kalian mau hijrah ke Madinah, maka kalian akan mendapatkan seperti apa yang didapatkan oleh kaum muhajirin, dan kalian juga punya kewajiban seperti kewajiban muhajirin. Apa hak yang didapatkan oleh kaum muhajirin? Ketika ada perang, kemudian dapat rampasan perang, maka mereka berhak untuk mendapatkannya. Ya. Tapi juga ada kewajibannya. Ketika Rasulullah SAW mengumumkan jihad, bagi yang mampu maka harus ikut berangkat. Ada hak, ada apa? Kewajiban. Fa'in abau. Nah, kalau enggak mau hijrah bagaimana? Fa akhbirhum annahum yakununa ka'arabil muslimin yajri 'alaihim hukmullah. Kalau mereka enggak mau hijrah, maka mereka disikapi seperti orang-orang badui. Ya, yang tinggal di padang pasir yang jauh dari Madinah, ada di antara mereka yang disuruh ke Madinah enggak mau. Mungkin karena mereka sudah terbiasa hidup di mana? Di padang pasir. Ya, sudah nyaman hidup di padang pasir, nomaden, apa nomaden? Apa nomaden? Pindah-pindah. Ya, mereka enggak terbiasa untuk tinggal di satu kampung gitu. Ya enggak apa-apa kalau memang enggak mau hijrah ke Madinah, enggak apa-apa. Tapi wala yakunu lahum fil ghanimati wal fai'i syai'. Tapi mereka saatnya kaum muslimin mendapatkan rampasan perang atau rampasan tanpa perang, itu bedanya antara ghanimah dengan fai'. Kalau ghanimah itu adalah rampasan perang, ya. Kalau fai' itu adalah harta kaum kufar yang didapatkan tanpa peperangan. Itu bedanya antara ghanimah dengan fai'. Seandainya kaum muslimin dapat harta rampasan, ya, maka mereka orang-orang badui enggak berhak untuk dapat. Kecuali illa an yujahidu ma'al muslimin, kecuali kalau mereka ikut jihad, mereka dapat. Ya, kalau enggak ikut maka enggak dapat. Baik. Ini berarti langkah pertama. Apa langkah pertama? Apa tadi? Diajak masuk Islam. Baik. Apa langkah kedua? Bismillah. Fa in hum abau fas'alhumul jizyah. Kalau mereka enggak mau masuk Islam, maka perintahkan mereka untuk membayar jizyah. Apa jizyah? ya mungkin semacam upeti lah ya. Semacam upeti yang dibayarkan oleh orang-orang kafir setahun sekali. Ketika mereka membayar itu, maka mereka akan mendapatkan jaminan keamanan dari pemerintah kaum muslimin. Jadi jizyah itu tidak seperti sejahat yang dibayangkan oleh sebagian orang. Enggak. Jizyah itu sesuai dengan kemampuan. Bahkan kalau misalnya ada orang enggak mampu, bukannya dipaksa bayar, malah dia ditanggung oleh pemerintah kaum muslimin hidupnya. Ya. Jadi kalau kalian enggak mau Islam, maka kalian bayar jizyah. Bayar upeti dalam tanda kutip. Kalau kalian bayar upeti, maka negeri kalian akan dilindungi oleh kaum muslimin. Fa inhum ajabuka faqbal minhum wa kuffa anhum. Seandainya mereka mau membayar jizyah, maka terima jizyah mereka dan lindungi negara mereka. Sudah berapa berarti? Dua. Apa yang pertama? Ajak masuk Islam. Kalau enggak mau bayar jizyah. Yang ketiga, fa inhum abau fasta'in billahi wa qatilhum. Kalau mereka enggak mau yang pertama, tawaran yang kedua juga enggak mau, maka ista'in billah. Apa ista'in billah? Mintalah pertolongan kepada Allah, wa qatilhum. Perangi mereka. Jadi perang itu enggak ujuk-ujuk. Dan bahkan proses dakwah itu juga enggak ujuk-ujuk. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim surat kepada siapa? Raja-raja. Ada Kisra, ada Kaisar. Kalau Kisra itu adalah pemimpin mana? Bangsa Persia. Kalau Kaisar mana? Romawi. Dikirim itu, disurati oleh Nabi SAW. Walaupun kemudian responnya ada yang baik, Najasyi contohnya. Ada yang responnya buruk, seperti Kisra, yang kemudian oleh Nabi SAW didoakan keburukan. Ya, karena berani menyobek-nyobek apa? Surat Nabi SAW, maka didoakan oleh Nabi SAW, kekuasaannya akan tersobek-sobek. Seperti dia menyobek-nyobek surat Nabi SAW. Dan betul kejadian. Ya. Jadi Nabi SAW mengirim surat, mendakwahi. Bukan kemudian dakwahi sehari, gak mau masuk Islam, perang. Enggak seperti itu. Ya. Enggak seperti itu. Seperti yang dibayangkan sebagian orang. Enggak. Tayyip. Fa'inhum abau fasta'in billahi wa qatilhum wa idha hasarta ahla hisnin. Kalau kamu mengepung sebuah benteng, ya, kalau kamu mengepung sebuah benteng, fa'araduka an taj'ala lahum zimmatallahi wa zimmata nabiyihi. Kemudian mereka gak tahan dengan kepungan kalian, lalu mereka ingin membuat perjanjian. Tapi mereka kasih syarat. Kami mau menandatangani perjanjian kalau kalian menjadikan nama Allah dan nama Rasul sebagai jaminan. Ah, kalau mereka minta seperti itu bagaimana? Karena mereka, orang-orang kafir saat itu, tahu persis bagaimana umat Islam di saat itu sangat menghormati, menghargai nama Allah dan nama Rasul. Mereka tahu persis itu. Ya, ya kalau dibandingkan kaum muslimin zaman ini ya, jauh ya. Di zaman ini jauh. Di zaman itu, para sahabat Nabi SAW, kalau sudah disebut nama Allah, nama Rasul SAW, mereka enggak berani macam-macam. Sudah. Orang kafir ngerti itu. Maka biasanya kalau ada perjanjian, mereka minta supaya yang dijadikan jaminan adalah nama Allah dan nama Rasul SAW. Kalau mereka seperti itu bagaimana? Fala taj'al lahum zimmatallahi wa zimmatan nabiyyi. Jangan kalian terima permintaan mereka. Loh, kok enggak boleh? Kalau mereka minta perjanjian tapi jaminannya nama Allah dan nama Rasul. Kata Nabi SAW, jangan. Kenapa jangan? Ternyata ada kelanjutannya. Walakin ij'allahum dhimmataka wa dhimmata ashabik. Kalau kamu pengen jaminan, maka jaminannya adalah namamu atau nama teman-temanmu. Ya biasanya nama khalifah. Nama siapa? Khalifah. Jadi ini dijamin atas nama khalifah. Bukan atas nama Allah subhanahu. Jaminannya nama khalifah. Jaminannya nama komandan pasukan. Ya. Oleh Nabi SAW disuruh jangan nama Allah dijadikan jaminannya. Tapi nama kalian sendiri dijadikan jaminannya. Alasannya apa? Fa'innakum antakhfiru dhimamakum wa dhimmata ashabikum ahwanu min antakhfiru dhimmata Allah wa dhimmata Nabi. Karena seandainya kalian melanggar perjanjian. Sungguh melanggar perjanjian. Yang jaminannya nama kalian sendiri lebih ringan daripada melanggar perjanjian yang jaminannya namanya siapa? Allah dan Rasul. Jadi kalau seandainya ternyata karena satu dan lain hal, kemudian perjanjian itu harus dibatalkan. Maka membatalkan perjanjian yang jaminannya nama kalian sendiri, itu lebih ringan daripada kalau sampai kalian membatalkan perjanjian yang jaminannya nama Allah dan Rasulnya SAW. Itu saking mereka itu sangat mengagungkan, menghargai, menghormati nama Allah dan nama Rasulnya SAW. Apakah artinya kalau jaminannya nama khalifah, dengan gampang kita boleh melanggar? Enggak, tetap enggak boleh. Tapi dosanya lebih besar kalau melanggar perjanjian yang jaminannya nama siapa? Allah dan Rasulnya. Kalian ketika jaminannya nama kalian sendiri melanggar dosa. Tapi lebih besar dosanya kalau kalian melanggar perjanjian yang jaminannya nama Allah dan Rasulnya SAW. Sudah, ini syahidnya di sini. Ya, syahidnya di sini. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, wa idza hasarta ahla hisnin fa aradu ka antum zilahum ala hukmillah fala tunzilhum ala hukmillah. Kalau kalian mengepung suatu benteng, kemudian orang-orang yang ada di benteng itu minta, kami ingin diterapkan hukum Allah dalam masalah A misalnya. Sedangkan masalah A ini belum ada dalilnya yang tegas dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Masalah ijtihadiyah. Ini yang dimaksud. Maka kata Nabi SAW, jangan kalian namakan hukum yang kalian berikan itu hukumnya Allah. Kalau masalah ijtihadiyah. Dalilnya belum jelas. Dari Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Jangan kalian, ini hukum Allah kayak gini. Jangan. Terus bagaimana? Walakin anzilhum ala hukmik. Akan tetapi katakan, ini hukum yang hasil ijtihad kami. Jangan kalian, ini hukum Allah kayak gini. Jangan. Kecuali kalau masalahnya jelas ada dalilnya. Tapi kalau misalnya dalilnya belum jelas, kalian juga enggak tahu ini dibahas di dalam hadis apa, ayat apa. Maka katakan, hukum yang saya tentukan ini hasil ijtihad saya. Saya tidak berani mengatakan, ini hukum Allah, ini hukum Rasul SAW. Kenapa? Fa innaka la tadri atusibu fihim hukmallahi amla. Karena kamu enggak tahu. Keputusan yang kamu bikin itu, apakah sudah sesuai benar-benar dengan dalil Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Rawahu Muslim. Baik. Silakan ditulis wajhul istidlal. Wajib menepati perjanjian. Terlebih wajib menepati perjanjian. Terlebih perjanjian yang menjadikan nama Allah dan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai jaminannya. Sebagai jaminannya. Wajib menepati perjanjian. Terlebih perjanjian yang menjadikan nama Allah dan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai jaminannya. Titik. Sebagai bentuk pengagungan kepada Allah. Sebagai bentuk pengagungan kepada Allah. Anda ulangi dari awal, yang ketinggalan dilengkapi. Wajib menepati perjanjian. Terlebih perjanjian yang menjadikan nama Allah dan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai jaminannya. Sebagai bentuk pengagungan kepada Allah. Baik, dibaca. Nah, anta. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, kita selesai satu bab. Insyaallah malam hari ini kita akan melanjutkan ke bab berikutnya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semuanya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.